Demikian pula telah kita dengarkan bahwa perbuatan-perbuatan maksiat ataukah dosa-dosa akan menjadikan bisa menjadi tabiat pada diri seseorang, sehingga pelakunya termasuk dari orang-orang yang lalai dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian salaf menafsirkan terkait dengan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14, "Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak demikian. Bahkan dikarenakan ada sesuatu yang menutup kalbu-kalbu mereka. Maka nuyaksibun, dari apa yang telah mereka perbuat, yakni adzanbu ba'da dzanbi, perbuatan dosa yang disusul dengan dosa berikutnya. Itulah yang menyebabkan menutupi kalbu mereka, sehingga mereka pun tidak menerima kebenaran yang datang kepada mereka. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Huwa dhanbu 'ala dhanbi hatta ya'mal qalbu." Menafsirkan ayat tadi, yang dimaksud adalah dosa di atas dosa sampai menjadikan kalbunya buta. Yang lainnya mengatakan, "Lamma kathra dhunubuhum wa ma'asihim ahatat biqulubihim." Ketika dosa-dosa mereka semakin banyak, perbuatan-perbuatan maksiat mereka semakin meningkat, maka kemudian menutupi, meliputi, membungkus kalbu-kalbu mereka. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, itu di antara dampak negatif dari perbuatan maksiat, demikian pula dosa-dosa yang dilakukan oleh Bani Adam. Selanjutnya kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ad-Da'wa Dawa, "Faslun adz-dzunubu tudkhilul 'abda tahta la'nati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam." Sebuah pasal yang menyebutkan bahwa dosa-dosa yang dimiliki manusia akan menyebabkan manusia itu sendiri masuk dalam laknat Rasul alaihi salatu wasalam. Disebabkan dia memiliki dosa yang banyak, menyebabkan dia pun masuk dalam laknat Rasul alaihi salatu wasalam. Kata beliau, "Wa minha anna dhunuba tudkhil 'abda tahta la'nati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahu la'ana 'ala ma'asin." Perbuatan-perbuatan dosa menyebabkan pelakunya masuk dalam laknat Rasul alaihi salatu wasalam, karena beliau melaknat pelaku-pelaku maksiat, perbuatan-perbuatan maksiat. Ghairuha akbaru minha, yang selainnya lebih besar dari sebelumnya. Fahiya awla bidukhuli fa'iliha tahta laknah, maka pelaku maksiat atau perbuatan-perbuatan maksiat lebih utama menyebabkan pelakunya untuk masuk dalam laknat Rasul alaihi salatu wasalam. Fala'anal washimah wal mustawshimah, beliau melaknat orang yang membuat tato, tukang membuat tato. Naam. Wal mustawshimah, demikian pula melaknat orang yang minta untuk ditato. Baik. Sebagaimana kita lihat ya di sekitar kita hampir tiap hari kita lihat ataupun menyaksikan ada sebagian dari manusia yang bagian tubuhnya ditato. Maka yang membuat tato ya tukang pembuatnya, demikian pula yang minta untuk ditato, kedua-duanya terkena laknat dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wal wasilah wal mausulah, yang menyambung demikian pula yang minta untuk disambung. Ya, ana fahami ini terkait dengan rambut. Ya. Jadi ada yang model rambutnya itu disambung. Naam. Dan ini ma'ruf di kalangan orang apa namanya ya? Orang umum ketika hajatan, terutama mau nikahan dan semisalnya, apalagi hari Kartini itu ya, itu rambutnya akan disambung dengan rambut palsu itu ya, dibuat gelungan di belakang itu. Nah, lah yang menyambung maupun yang minta untuk disambung, kedua-duanya terkena laknat dari Rasul alaihi salatu wassalam. Wannamisah wal mutanammisah, dengan pula beliau melaknat orang yang mencabut, dengan pula yang minta untuk dicabut. Ya, anda fahami, ini terkait dengan mencabut uban. Ya. Mencabut uban. Baik. Karena bimbingan Rasulullah ketika beruban itu bukan dicabut, tapi di naam, diwarnai. Ya, dengan selain warna hitam. Baik. Kalau sekarang yang menyemir rambut itu bukan orang-orang tua, tapi malah anak-anak muda. Dengan semir merah, ada yang hijau, ya kuning emas dan semisalnya. Padahal ya tujuan mereka bukan menyemir uban, tapi ya supaya beda dengan yang lainnya. Ya jelas orang-orang sepuh, orang-orang tua yang sudah beruban, ini ketika ubannya berwarna putih, karena uban jelas putih ya. Ini ya bimbingan Rasul tidak dicabut, tapi diwarnai. Nah, selain dengan warna hitam. Nah, ya sebentar kalau kita lihat ada ya kakek-kakek kalau disemir dengan warna hijau atau warna merah itu kan kayak kemaki itu ya. Nah, mengalai sing enom ya. Padahal bimbingan Rasul malah seperti itu. Tayyib. Ya innamal a'malu binniyat. Kalau niat dari kakek tadi mengikuti bimbingan Rasul, insya Allah dapat pahala. Meskipun orang lain memandang ya kemaki yang demi semuanya. Ya. Nah, kalau dicabut, maka yang mencabut dengan pula yang minta untuk dicabut uban tadi, ya keduanya terkena laknat Rasul alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam. Kemudian setelahnya wal washirah wal mustawshirah. Ini wallahu a'lam. Ana kurang faham. Wala'ana akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidahu. Rasulullah juga melaknat orang yang memakan harta riba. Naam. Yang memakan harta riba. Wa mukilahu, dan memberikan riba. Ini misalkan contohnya saya mengutangi kepada ya di antara antum 10.000, tapi besok kalau mengembalikan 10.000 ya 100 rupiah, meskipun 100 rupiah atau 10.000 ditambah ya satu sate, satu tusuk sate misalkan, meskipun cuma 100 rupiah, apalagi lebih besar dari itu, maka itu riba, karena saya mengutangi sebagian antum, kemudian saya mengambil manfaat dari ya kebaikan ini tadi, memberikan hutang. Nah, maka saya yang memakan harta riba tadi, makan satu tusuk sate atau makan uang satu 100 rupiah, tak belikan permen, apalagi lebih besar dari 100 rupiah, saya terkena laknat dari Rasul alaihi salatu wassalam. wa mukilahu, dan yang memberikan riba, memberi makan atau memberi riba. Yani orang yang saya hutangi tadi, kemudian dia memberikan 100 rupiah kepada saya atau satu tusuk sate kepada saya, satu tusuk sate ya, bukan tusuknya aja, maka dia juga terkena laknat. Ya, jadi yang mengutangi ketika dia menerima riba terkena laknat, yang dihutangi apa itu namanya, yang dihutangi, nah, atau yang meminjam hutang kemudian dia mengembalikan, kemudian membayar dengan lebih dari apa yang dia hutang, maka berarti dia juga terkena laknat dari Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, kedua-duanya mendapatkan atau terkena laknat dari beliau. Wa katibahu wa syahidahu. Dengan pula beliau melaknat yang juru tulisnya, ya, sekretaris dalam proses riba tersebut. Wa syahidahu, demikian pula yang menjadi saksinya. Nah, karena terkadang kalau dalam utang piutang yang jumlahnya besar, ya, ada yang membutuhkan saksi. Lah, saksinya tadi, ya, ketika rela dan tahu di situ ada proses ataukah sistem riba, ternyata dia mau menjadi saksi, maka dia pun terkena laknat dari Rasul alaihi salatu wassalam. Wa la'anal muhallilu wal muhallilu lahu. Beliau juga melaknat orang yang al-muhallil. Al-muhallil dan muhallil lahu ini terkait dengan talak. Ya, kalau talak satu dan talak dua, nah, itu kan masih bisa rujuk, masih bisa kembali lagi. Nah, seorang suami istri terjadi ya cekcok, problem di tengah rumah tangganya, sang suami menalak istrinya. Ketika jatuh talak satu dan dua masih bisa kembali. Nah, kalau sudah jatuh talak tiga, nah, kemudian sampai pada iddahnya atau keluar batas waktunya gitu ya, maka sang suami tidak boleh rujuk ataupun kembali lagi kepada sang istri, kecuali yang diistilahkan dengan talak bain ya, kecuali harus istrinya tadi dinikahi terlebih dahulu oleh orang lain, pihak ketiga. Nah, baik. Nah, ketika ada seseorang yang menjadi apa namanya, buka jasa gitu ya, supaya istri tadi bisa dinikahi oleh sang suami yang pertama, nah, maka ada orang lain yang ima diminta dibayar atau dia menawarkan diri menikahi istri yang sudah ditalak tiga kali tadi, nah, kemudian tujuannya setelah dinikahi oleh sang pria tersebut ditalak. Ya, setelah ditalak kemudian halal bagi suami yang pertama tadi. Nah, jadi apa namanya ya? Ada makar di situ. Ya, ada hilah. Tayyib. Bagaimana supaya istrinya bisa kembali lagi, maka dia pun menyewa ataupun membayar ataupun minta tolong kepada orang lain, tolong nikahi ya bu siapa atau mbak siapa, tapi dengan catatan jangan diteruskan pernikahannya kamu. Setelah nikah akad sah, langsung kamu cerai, nanti biar saya yang menikahi mbak itu lagi. Nah, diistilahkan oleh para ulama ya kambing jantan yang disewa. Nah, lah, ini al-muhallil. Al-muhallil lahu, suami yang pertama tadi. Nah, maka yang ya pria yang disewa, yang dibayar untuk menikahi supaya halal bagi sang suami pertama, demikian pula suami pertama tadi ketika melakukan proses seperti itu, kedua-duanya terkena laknat dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, Wa la'ana sariq. Beliau juga melaknat pencuri. Nah, melaknat pencuri. Wa la'ana syaribal khamri. Beliau juga melaknat orang yang meminum khamr, sesuatu yang memabukkan. Nah, wa saqiha. Demikian pula beliau melaknat orang yang menuangkan khamr tersebut, arak tadi. Meskipun dia cuma sebagai karyawan bertugas menuangkan gitu saja, dia juga terkena laknat meskipun dia tidak meminumnya. Wa asiriha, yang membuat arak, yang membuat ya khamr. Naam, yang memerasnya, membuat prosesnya, yang memprosesnya. Wa mu'tasiriha, yang meminta untuk dibuat buatkan khamr, yang pesan gitu ya. Tolong saya pesan khamr 1 dirjen misalkan, tolong dibuatkan, besok tak ambil. Lah yang pesan tadi, yang minta untuk dibuatkan khamr, dibuatkan arak, dia juga terkena laknat. Wa bai'iha wa mustariha, juga beliau melaknat orang yang menjual maupun membeli khamr. Nah, padahal banyak kita dapati pada masa sekarang ini di warung-warung kecil terkadang tersedia di situ khamr. Nah, maka sang penjual meskipun dia tidak meminumnya, meskipun dia tidak membuatnya, ya dia juga terkena laknat dari Rasul alaihi salatu wassalam. Wa mustariha, demikian pula yang membelinya. Nah, yang membelinya, apakah beli untuk temannya, beli untuk orang lain, yang jelas dia membelinya, dia terkena laknat. Wa akila samaniha atau samanaha, beliau juga melaknat orang yang memakan ya hasil laba keuntungan dari penjualan khamr. Nah, yang mirip dengan penjual tadi, tapi di sini lebih umum. Nah, yang makan laba ataupun untung dari penjualan khamr. Nah, wa hamilaha wal mahmulah ilaihi, juga beliau melaknat orang yang membawa khamr. Dia cuma sebagai apa namanya itu tukang kirim ya, ataukah cuma sebagai sopir, ataukah cuma membawakan saja ya, meskipun cuma membawakan dia juga terkena laknat. Wal mahmulah ilaihi, dengan pula yang minta untuk dibawakan khamr, tolong kirim ciu dari Magelang ke Muntilan misalkan, tolong kirim khamr dari sana ke sini, maka minta untuk dikirim ini tadi, minta untuk dibawakan ya khamr, dia juga terkena laknat. Wa la'ana man ghayyara manaral ardi, Rasulullah juga melaknat siapa saja yang mengubah batas-batas tanah. Wa hiya a'lamuha wa hududuha. Manaral ardi itu adalah tanda-tanda dan batas-batas tanah. Ya, patok gitu ya. Kalau di sekitar kita kan banyak patok. Ini punya bengkok, ini punya masyarakat, ini punya pak siapa, ini punya pak siapa, itu ada batasnya, ada patoknya. Tayyib. Lah yang mengubah batas-batas tadi, dia terkena laknat dari Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, baik mengubah di maju ataupun mundur, kedua-duanya terkena laknat. Tetapi kebanyakannya ya mengubahnya gusuran gitu ya. Nah, dulunya dia cuma punya 100 meter persegi, lama-kelamaan karena galengannya dikeruk-keruk menjadi 1 meter plus 1 meter. ya 100 tambah punya keuntungan 1 meter ataupun setengah meter. Nah. Wa la'ana man la'ana walidayh. Rasulullah juga melaknat siapa saja yang melaknat kedua orang tuanya. Nah, siapa saja yang melaknat kedua orang tuanya. Ya, anak yang durhaka, anak yang tidak naam berbakti kepada kedua orang tuanya. Anak yang naam tidak punya budi pekerti kepada kedua orang tuanya. Bukannya berbakti kepada kedua orang tuanya, namun dia malah melaknat. Ya, melaknat kedua orang tuanya. Maka dia pun terkena laknat dari Rasul alaihi salatu wassalam. Wa la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruh ghardan yarmihi bisiham. Beliau juga melaknat seseorang yang menjadikan sasaran tembakannya itu sesuatu yang bernyawa. Ya, bukan eksekusi mati seperti yang di apa namanya itu? Cilacap itu. Nusa Kambangan bukan. Ya, tapi yang Anda pahami di sini jadi latihan memanah ataupun latihan menembak yang menjadi sasarannya bukan bulatan titik kemudian bulatan semakin besar bukan. Tapi di situ ditaruh burung ataukah ditaruh apa namanya itu merpati dan semisalnya. Nah, itu jadi sasarannya. Ya, sesuatu yang bernyawa dijadikan sebagai sasaran tembaknya. Dia menjadikan seperti itu, dia terkena laknat dari Rasul alaihi salatu wasallam karena menyiksa. Ya, harusnya disembelih kalau mau dimakan, tapi malah dijadikan sebagai sasaran tembaknya. Nah, ayo taruhan dan semisalnya. Baik. Lah di sini siham manah. Ya. Tapi kayaknya juga masuk di sini pembahasan terkait dengan menembak. Yang jelas menjadikan sasarannya taib titik tembaknya itu bukan sesuatu yang sewajarnya. Tapi malah menjadikan makhluk yang bernyawa dijadikan sebagai sasaran tembaknya. Nah. Wa la'anal mukhannathina. Wa la'anal mukhannathina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Beliau juga melaknat laki-laki yang ya seperti wanita, maksudnya dalam bahasa kita banci gitu ya. Kalau banci dalam bahasa kita laki-laki tapi ya itu pengin jadi wanita gitu. Mukhannatsi mukhannithin minar rijal, dia laki-laki tapi berpacak berperilaku seperti wanita. Memang dibuat-buat. Nah, banci. Tayyib. Dia terkena laknat dari Rasul alaihi salatu wasalam. Sudah diciptakan oleh Allah azza wa jalla. Naam, menjadi seorang pria, seorang laki yang akalnya sempurna. Tayyib, badannya kuat, gagah. Naam, tapi dia malah menyelisih atau keluar dari kodratnya. Ya. Ingin seperti wanita. Bahkan ingin ya, kalau bisa wanita beneran. Tayyib, sampai ada yang dioperasi segala. Na'udzubillah min dzalik. Terkena laknat dari Rasul alaihi salatu wassalam. Wal mutarajjilati minan nisa juga sebaliknya. Nah, Rasul melaknat dari kalangan wanita yang berlagak ingin seperti atau menjadi laki-laki. Namanya apa? Tomboy itu ya. Nama harusnya tombol. Yang tahu nyalakan lampu atau bel. Nama dikasih I jadi tomboy. Nah itu. Itu juga terkena laknat dari Rasul alaihi salatu wassalam. Wa la'ana man dzabaha li ghairillah. Beliau juga melaknat siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah azza wa jalla. Nah, untuk sesajen. Untuk ditanam di pekarangan rumah. Ketika membangun rumah dan semisalnya. ataukah ketika ingin menggali sumur, yang jelas untuk selain Allah Azza wa Jalla. Terkena laknat dari Rasul alaihi salatu wasalam. Wa la'ana man ahdatha hadatan aw awa muhdithan aw muhdathan. Beliau juga melaknat siapa saja yang membuat perkara-perkara baru dalam agama. Dengan bahasa lainnya, membuat perkara bid'ah dalam agama. Bukan masalah dunia, tapi dalam masalah agama. Nah, terlaknat. Awa muhdathan aw muhdithan atau, kalau di sini berarti, awa muhdathan. Siapa saja yang melindungi, ya, kalau muhdithan berarti orang yang membuat perkara bid'ah. Kalau muhdathan berarti kebid'ahan itu sendiri. Siapa saja yang melindungi orang tersebut ataukah acara-acara bid'ah, maka dia terkena laknat. Wala'anal musawwirin. Beliau juga melaknat orang-orang yang menggambar atau membuat patung makhluk bernyawa. Menggambar makhluk bernyawa atau membuat patung, ya, patung dari makhluk bernyawa, patung apa namanya itu, manusia, patung kuda, patung Jenderal Sudirman, patung Pangeran Diponegoro dan semisalnya. Terkena laknat dari Rasul alaihi salatu wasalam. Ataukah sebagai fotografer, nah, memoto makhluk-makhluk yang bernyawa, terkena laknat. Wa la'ana man 'amila 'amala qaumi Lut. Beliau juga melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Lut. Ya, liwat. Ya. Melakukan homoseksual. Suka sesama jenis, mendatangi kepada yang sejenis. Nah, wa la'ana man sabba abahu wa ummahu. Juga beliau melaknat siapa saja yang mencela ayah dan ibunya. Disebutkan dalam, ya, riwayat, kenapa kok bisa seperti itu? Ada seseorang yang mencela atau mencerca, mencaci ayah dan ibunya. Yani ketika dua orang saling bertengkar, berselisih, cekcok, yang satu mencela ibu lawannya atau ayah lawannya. Kemudian yang dicela lawannya itu juga membalas dengan demikian. Gambarannya seperti ini. Dasar anaknya orang kere misalkan, anaknya orang enggak punya. Dasar anaknya tukang rumput, pemulung. Yang dicerca tadi juga membalik. Dasar kamu anaknya orang pelit, dasar kamu anaknya orang medit, seperti itu. Dasar kamu anaknya orang tidak tahu apa namanya itu belas kasihan dan yang lainnya. Yang jelas seperti itu modelnya. Tidak langsung mencela kedua orang tua masing-masing, tapi dengan proses seperti tadi. Lah, yang seperti itu kedua-duanya terkena laknat dari Rasul alaihi salatu wasalam. Wa la'ana man kammaha a'ma 'anit tariq. Beliau juga melaknat siapa saja yang kammaha adalla, menyesatkan orang buta dari jalan. Kalian ana pahami, ada orang buta enggak bisa melihat, ya disasarke, ya disesatkan. Ya, nak, jalan mau ke masjid itu kemana? Harusnya ke arah kiri, tapi mbah, ambil kanan mbah, padahal kanan itu jurang misalkan, ataukah comberan gitu. Habis itu ngakak-ngakak gitu. Nah, ini yang menyesatkan orang yang buta dari jalan, ini terkena laknat dari Rasul alaihi salatu wasalam. Atau tanya jalan menuju rumah, pulang, ataukah ke toko kemana, tapi di nam diapusi gitu ya. Tapi yang namanya orang buta yang enggak tahu arah. Iya, tahunya benar ternyata salah, tersesat. Tayyib. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Kemudian kata beliau selanjutnya, wala'ana man ata bahimah. Rasulullah juga melaknat siapa saja yang mendatangi binatang, dalam tanda kutip. Baik. Mendatangi binatang dalam tanda kutip, ini terkenal laknat dari Rasul alaihi salatu wassalam. Wa la'ana man wasama dabatan fi wajhiha. Beliau juga melaknat seseorang yang wasama, yakni kawa, menyetrika dabah, binatang yang menjadi kendaraan, semisal kuda, unta dan yang lainnya, fi wajihiha, pada wajahnya. Yani dijadikan sebagai tanda cap dan semisalnya, tapi itu dilakukan di wajahnya. Kalau yang pernah lihat itu, ya seekor kuda dikasih cap atau tulisan itu ya di bagian belakang dekatan itu ya. Nah, di bagian paha atau apa sebagai tanda. Tapi ini dilakukan di wajahnya, maka dia terkenal laknat dari Rasul alaihi salatu wasalam. Wa la'ana man dhara musliman aw makara bihi. Namun disebutkan di sini bahwa hadisnya dhaif, didhaifkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam Dhaif At-Tirmidzi. Wa la'ana zawwaratil qubur wal muttakhidina 'alayha al-masajid was-saraj. Beliau juga melaknat para wanita yang sering melakukan ziarah kubur. Ya, para wanita yang sering melakukan ziarah kubur. Berarti kalau kadang-kadang ini tidak. Yang terkenal laknat yang sering melakukan ziarah kubur. Nah. Wal muttakhidina, dari kalangan para wanita ya. Wal muttakhidina 'alaiha al-masajid. Kemudian juga beliau melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, tempat-tempat untuk beribadah. Wasaraj, demikian pula menyalakan lentera, lampu-lampu di ya kuburan. Nah, untuk ya menghiasi ataukah untuk membaca apa di situ, mengharap berkah dan semisalnya. Naam, yang jelas menyalakan lampu-lampu di daerah kuburan, terkecuali kalau sedang proses penguburan, beda lagi ya. Nah, ini maksudnya seperti tempat-tempat yang dijadikan ziarah kubur atau wisata apa, wisata rohani atau wisata kubur gitu ya. Ya itu kan seperti itu. Nah, sudah batu nisannya sangat besar ya, kemudian ada apa namanya itu tirainya ya, ngalai apa namanya itu atau imbang dengan kamar pengantin. Kemudian di situ ada lampu-lampu yang menghiasinya. Di situ disediakan ya Al-Quran yang banyak dan semisalnya. Walhasil mereka menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat-tempat untuk ibadah, masjid, dengan pula menyalakan lampu-lampu lentera di ya kuburan, maka terkenal laknat dari Rasul alaihi salatu wassalam. Wa la'ana man afsada imra'atan. Baik. Beliau juga melaknat siapa saja yang man afsada imra'atan ala zaujiha. Yani menjadikan sang istri benci terhadap suaminya. Ya. Kan ada gitu ya. Menjadikan seorang istri benci kepada suaminya. Ima dengan digoda, wa ima dengan di apa namanya itu dipelet ataukah dengan di apa? Tayyib. Menjadikan sang istri benci terhadap suaminya. Maka yang melakukan seperti itu terkena laknat dari Rasul alaihi salatu wasalam. Au mamlukan ala sayyidihi. Atau menjadikan seorang budak benci kepada tuannya, sayyidnya. Budak ya, bukan pembantu. Budak. Wa la'ana man ata imra'atan fi duburiha. Beliau juga melaknat seseorang yang mendatangi ya istrinya melalui tayyib belakang. Wa akhbara anna man batat muhajiratan li firashi zawjiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Beliau juga memberitakan bahwa siapa saja dari kalangan para wanita yang tidur di malam hari meninggalkan ranjang suaminya, yang enggan gitu ya, suaminya taib seperti itu, tapi dia tidak mau, maka dia pun terkena laknat dari malaikat sampai pagi. Wala'ana man intasaba ila ghairi abih. Rasulullah juga melaknat siapa saja yang menisbahkan kepada selain ayahnya. Nah, misalkan ayahnya petani, ya, kemudian dia dijadikan anak angkat oleh Pak siapa ya? Pak Presiden misalkan, kemudian dia menisbahkan diri, na'am, Budi bin Presiden seperti itu. Bukan kepada bin petani, tapi bin presiden. Maka yang melakukan seperti itu, menisbahkan diri kepada selain ayahnya, dia terkena laknat. Wa akhbara anna man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anu. Rasulullah juga memberitakan, siapa saja yang mengacungkan, mengarahkan ya besi kepada saudaranya, saudaranya semuslim, maka fa innal malaikah, malaikat melaknatnya. Jadi saya membawa peso misalkan, saya acungkan kepada teman saya, bondo apa nyowo. Nah, maka saya terkena laknat. Dan di sini bukan senjata tapi besi. Nah, misalkan saya sebagai sopir truk yang biasa untuk anu ban itu apa namanya? Apa bisa? Anda punya mobil, apa namanya itu? Kunci roda. Nah, saya acungkan gitu, kunci roda. Nah, uangnya 1000. Ini orang kampung kan biasanya rokoknya sak lencer. Uangnya 1000. Kalau enggak dodol pakai ini, kunci roda ini. Nah, meskipun cuma mengisyaratkan, mengarahkan dengan besi kepada saudaranya semuslim, dia terkena laknat dari Rasul alaihi salatu wasallam. Apalagi dengan senjata seperti tadi. Lebih ya dahsyat lagi laknat dari malaikat. Wala'ana man sabba sahabah. Beliau juga melaknat seseorang yang mencela para sahabat. Termasuk di sini ya Syiah Rafidhah. Ya, karena mereka na'am mencela para sahabat. Tayyib. Segelintir dari sahabat yang tidak mereka cela. Mayoritasnya dari para sahabat Rasul alaihi salatu wasalam. Ya, mereka hina, mereka rendahkan, mereka cerca, mereka caci, mereka maki. Nah, maka siapa saja yang melaknat, mencaci, mencela para sahabat, terkena laknat dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini diantara ya dosa-dosa ataupun kemaksiatan-kemaksiatan yang menyebabkan pelakunya terkena laknat dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin, tafaddalu barakallahu fikum.